Kembali cantiknya Jawa Timur saudara, bersama terus dah Via Valen Asri Lele Sumba. Cocok. Tak bisa ku melupakanmu. Ayo direkam, terima kasih. Terlalu dalam rasa sayang ini. Diva Soto